Matius pasal 20. Yesus nanguli. Tempo ala tala muparenta, ia masimbayu evaporapa ei. Naria samba atau to naria tinalu nipotuja anggur. Nasa dondong puu ia nesubu ngari sapona, nalau mangelo tau ragajina, mokara jari tinaluna. Ia nomposirata barasaku yamba atau pokaraja, pada nyulina kaira. Kalau mau kami mokarajari tinalu kuria, pada kuvai ka kami simbau sampeka doi salaka majadi gaji musayo. Nasi tuju mo ira, pada ia nompakau ira malau mokarajari tinaluna. Tinti sasiom padondona, nalau vo umo puen tinalu itu, mo pelo topo karajan tanina. Nikita na barasaku yamba atau ripotomu, aga neka toko-toko vaamo. Nyulina kaira, kalau mo komi mo karajari tinalu kuria, damo kuvai ka komi gaji to masih patona. Jadi nalau umpu umo ira no karaja. Tinti sampulu romu, nalau vo umo puen tinalu itu, mo paelo topo karajan tanina. Nyulina kaira, kalau komi mo karajari tinaluku, damo kuvai ka komi gaji to masih patona. Pade va avou nipo viana, tinti toluongu ngu viana. Kira-kira tinti alima ngu viana, nalau vou mo puenti nalu etu mo pelo topo karajan tanina. Nipo siratana barasa kuyamba atau, aga neka toko-toko, da aria po karajana. Nekutana mo ia kaira. Nokuya komi aga neka toko njaneo, da ano karaja? Nesono mo ira. Da anaria tau no bagaji kami. Pada nanguli puen tinalu itu. Ane ivetu, kalau mo komi mo karajari tinaluku. Nangepe itu, nalau mo ira. Sangga na solo pa eo, nanguli mo puen tinalu itu kamandorona. Pokio pura mo topo karaja, pada bayari pura mo gaji ira, mumpamulang gari ira tolako nompamula no karaja, tinti alimang guviana, sampe marata ri jai ira tono karaja garing padondona. Narata mo topo karaja tono pamula no karaja tinti alima guviana. Pada ira ni vai simbau sampe kadoi salaka. Ive tu vou sampe narata ri jai topo karaja tono karaja garing padondona. Ira no pekiri riarantai ivei. Natantu mo kami kanara vai meliung gadea. Sabana kami no karajaan janeo. Tapi gaji to ni vai ka ira, na simbayu ante taun tanina itu, aga simbau sampe ka doi salaka. Naupu ira nan tarima gaji, no pamula mo ira no ngua-ngua kapuen tinalu itu, ante nanguli. Tau-tau topo karaja to naratang guviana, no karaja aga saja lau. Kami ei no karajaan tomon jan neo rikapanena, tapi komi no bavai gaji ka ira, na simbayu ante kami. Nanguli mo puen tinalu kasamba anggarita tongo ira. Sampe subuh, aku da anasala rijai komi. Nikasih tuju tamo gajimu, karena sampe kadoi salaka sayo. Jadi ala mo gaji komi, pada panjili mo. Aku madota membavai gaji katau tona rata ripurina, nasimbayu evatoni vaiku kakomi. Natantu aku namala mo via, nantuki dotaku, ante doi kumboto. Bara nasiriati rara komi nang kita aku mo via na belo, rija inta untanina. Pada Yesus nampakaupu porapa itu, ante nanguli. Ibe tu vo umo bane piana, tau-tau to ripurina vei-vei, kana majadi rikoluna. Pada tau-tau to rikoluna vei-vei, kana majadi tau-tau to ripurina. Tempo itu, Yesus rarampolu makona mpakaringata Yerusalem. Rarampolu makona, ia nanggeni sampulu romba anak guruna, mempataning gereja entau dea, pada niulina kaira. Epe mempaka belo-belo. Vei-vei kita ei mantende mpakaringata Yerusalem. Risetu aku, ananu manusia, kanara vai ka balenga-balenga topanggeni agama, bo guru-guru agama. Pada ira mempaka tantu rarapotangara, aku kana rapatesi. Maupu itu, aku kana ravai ka tau-tau da ato Yahudi, pada rapungenge ira, bora porong pakandasa. Pade kau puna, aku kana rapaku ira ri kayu parika sampai mamate. Tapi ri eo katolueona, aku kana matuvu bali. Naliu itu, narata morong ise bedeus ntalianana, rija Yesus. Neka dede mo ia ri ngayo Yesus. Saban naria sangele pomperapina. Neku tanamu Yesus ka ia. Indo, nuapa ni podotamu? Nesonomu indo itu. Tempo komi majadi magau palogamu anak-anakku ei mekatoko memparentam pasangganinggani ante komi sambaa ripangganamu pade sambaa ripanggeimu. Tapi nesonomu Yesus ka ira. Da ani jani komi nuapa ni perapi komi. Ivenumu, rapakule komi manggolo pepandasa nasimbayu eva pepandasa torapa vela ka aku. Nesonomu ira. Rapakule! Pada nanguli Yesus ka ira. Nakono komi kana manggolo pepandasa, nasimbayu eva torapa vela ka aku. Tapi daa aku tona kuasa mumpaka tantu, isema masipato meka toko ripangganaku, bara ripanggeiku. Petoo etu bagia ira toni paka tantu umaku. Tempo sampul mba ana guru Yesus ntanina, nangepe pemperapi etu, naraumpu umo rara ira rija irombaat tono sampai suhu etu. Etu sampai Yesus nempokio ira pura-pura pada niuli naka ira. Ninja niko mimboto mo topo parenta tau-tau da ato Yahudi. Non parenta to dia ira antena sombo. Pada to panggeniaka ira non pandasa to dia ira. Tapi da amasi patoko mimengu ivetu. Kakono nakana ivei. Ise masema garita tongo komi to madota malanga panggana, ia etu kana majadi to pantulungi ruana. Pada ise masema madota majadi to nalanga katubuna, kana majadi batua komi, nasimbayu eva aku, ananu manusia. Aku da ana rata di dunia ei, ala ratulungin tau, tapi ala mantulungi tau. Pada ala membavai koroku rapatesi, mantolo silaka silakan tau dea. Tempo Yesus ante anaguru-anaguruna, nompalasi ngata Yeriko, na deampu utau nantuki ia. Risetu munaria romba atau naburo, neka toko rivivijala. Tempo ira nangepelele Yesus mo, tono liur jala etu, nongare-ngare mo ira. Kue muli dau, potove mo kami. Tapi tau dea to nantuki Yesus, nangonteaka ira rombaa ante nanguri. Nee makanano, pekalino mo. Tapi tau-tau naburo etu, nantambai nongare ante suara tuna mangga. Kue muli daun, potove mo kami. Nangepe ira nongare-ngare, nenontomu Yesus. Padeni pokio na ira, padeni kutanamu ia ka ira. Nuapa tora podota komi kupobia ka komi? Nesono ira rombaan. Pue, toni podota kami, alamata kami mamalame kita. Na asimpu mata Yesus nang kita ira rombaa. Jadi ni ojo na palena, nang gabe mata ira. Pada kali uliu na belomu mata ira. Pada na laum ira rombaa, nantuki Yesus.